Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu an-naflu ta'rifuhu wa amthilatuhu. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pembahasan mengenai hukum mempelajari ilmu yang an-nafl, yang nafil, yang nafilah atau nawafil. Karena pada dua pembahasan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai hukum mempelajari ilmu yang fardu ain, kemudian sudah membahas mengenai pembahasan ilmu yang fardu kifayah. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai hukum menuntut ilmu yang nafilah. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, al-qismu tsalitsu an-naflu. Jenis ilmu atau jenis golongan ilmu dilihat dari sisi hukumnya dalam menuntut ilmu, yaitu golongan yang ketiga, itu adalah an-naflu. Apa itu an-naflu? Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud, wa huwa ma zada 'anil fardil 'ainiyyi wal kifaiyyi, yaitu sesuatu yang ditambahkan dari hal yang fardu ain dan hal yang fardu kifayah. Berarti apa yang menjadi tambahan bagi fardu ain dan fardu kifayah itulah an-nafl. Wa yuqalu lahu at-tahsiniyu, dan dikatakan juga terhadap ilmu yang an-nafl ini adalah ilmu yang at-tahsini, yaitu yang memperindah. Nisbatan ila tahsini wa tazyini. Dan istilah tahsiniyu itu dinisbahkan, disandarkan kepada at-tahsin, memperindah, dan at-tazyin, yaitu menghiasi. Apa itu sesuatu yang tahsini? Wa huwa mastuhsina adatan, ya, wa huwa mastuhsina adatan min ghairi ihtiyajin ilaihi. Yaitu sesuatu yang secara adat itu dianggap baik tanpa adanya keperluan atau kebutuhan terhadap sesuatu tersebut. Wa alaihi falaisa huwa daruriyan wala hajiyan. Oleh karena itu, ilmu yang masuk dalam golongan ini itu bukan ilmu yang daruri, ilmu yang sangat dibutuhkan. Wala hajiyan, dan juga bukan ilmu yang ya kebutuhannya itu tingkatannya di bawah daruri. Kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa kattabahuri fi usulil adillati. Contoh ilmu yang tahsini itu adalah mendalami berbagai usul dari dalil-dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil atau adillah di sini? Ai al-kitabi was-sunnati wal-ijma'i wal-qiyasi. Yang dimaksud dengan adillah adalah Alkitab, Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma', kesepakatan kaum muslimin, dan qiyas. Maka mendalami usul dari dalil-dalil ini, itu menurut beliau termasuk dalam ilmu yang an-nafl atau at-tahsini tadi. Kemudian wattabahhuru, apa yang dimaksud dengan tabahhur? Wattabahhuru fil ilmi, apa yang dimaksud dengan tabahhur fil ilmi? Yaitu at-ta'ammuqu. Yaitu berusaha untuk mendalami. Kemudian wattawassu'u, dan juga memiliki keluasan. Kata wassu'il bahri, sebagaimana luasnya lautan. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Ya, unzur Tajul Arusi. Ya, ini dapat dilihat di kitab Tajul Arus. Kita tahu ini adalah kamus buah karya Al-Murtadha Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita kembali ke atas. Kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wal im'anu fima wara'al qadril ladhi yahsulu bihi fardul kifayati. Wal im'anu fima wara'al qadril ladhi yahsulu bihi fardul kifayati. Dan berkecimpung ya, di dalam sesuatu yang secara ukuran itu adalah atau secara kemampuan itu melebihi kemampuan yang diperlukan untuk menghasilkan ilmu yang fardu kifayah. Atau ai yang lebih mudahnya, mazada anil matlubi fi fardil kifayati. Itu apa yang ditambahkan dari sesuatu yang dituntut dalam fardu kifayah. Jadi melebihi apa yang dituntut dalam fardu kifayah. Kemudian, wattawassu'i fi fununil adabi. Ya, wattawassu'i fi fununil adabi. Dan juga mendalami berbagai macam ilmu yang terkait dengan adab. Apa yang dimaksud dengan ilmu adab ini? Kasyi'ri. Ya, seperti ilmu syair. Alladhi la sakhfa fihi. Atau alladhi la sukhfa fihi. Kasyi'ri alladhi la sukhfa fihi. Seperti mendalami syair, ya, selama di dalam syair tersebut itu tidak ada ya kebodohan atau omong kosong. Karena yang namanya syair itu sangat banyak jenisnya. Ya, ada syair yang mungkin berlebihan dalam menggambarkan cinta kepada wanita misalnya. Yang itu menyelisihi syariat misalnya. Maka itu adalah kebodohan. Dan lain sebagainya. Maka selama kandungan syair tersebut masih dapat diterima, itu tidak apa-apa membahas syair tersebut. Kemudian, وَكَذَا تَوَارِيخِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan termasuk ilmu yang tahsini, yang termasuk dalam funun adab, itu adalah mempelajari sejarah dari para nabi alaihimu salatu wassalamu. Karena kita dapat menyelami kisah-kisah dari para nabi alaihimu salatu wassalamu. Maka ini adalah ilmu yang menurut beliau termasuk at-tahsini. Kemudian wal ma'quli. Ya, dan ilmu ma'qul. Apa yang dimaksud dengan ilmu ma'qul? Wa min dhalika, dan di antara yang dimaksud dengan ilmu ma'qul, yang termasuk dalam ilmu ma'qul adalah ilmul miqati, yaitu ilmu miqat. Apa yang dimaksud dengan ilmu miqat? Wa huwa ahadu furu'i ilmil falaki. Yang dimaksud dengan ilmu miqat adalah salah satu cabang dari ilmu falak. Al-hay'ati atau al-hay'ah. Ya, al-hay'ah atau al-falak itu atau al-hay'ah itu sering digunakan untuk menyebutkan ilmu falak. Atau apa yang dimaksud dengan ilmu miqat? Wa huwa ilmun yu'rafu bihi azminatul ayyami wal layali wa ahwaliha. Yang dimaksud ini adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui zaman-zaman atau pembagian waktu yang ada pada hari atau siang hari, dan juga pembagian waktu yang ada pada malam hari. Dan juga keadaan-keadaannya. Ya, mungkin membatasi batas siang, ya batas malam, itu termasuk dalam pembahasan ilmu ini. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur khazanatul ulumi. Ini dapat dilihat di kitab Khazanatul Ulum. Kemudian kita kembali ke atas. Wa min dzalika aidan, dan termasuk dalam ilmu ma'qul ini itu adalah ilmul arudi, yaitu ilmu arud. Jadi beliau menggolongkan ilmu arud ini dalam ilmu ma'qul. Ya, atau juga mungkin dalam adab di sini. Apa yang dimaksud dengan ilmu arud? Wa huwa ma yu'rafu bihi sahihu awzani syi'ri min fasidiha. Wa huwa ma yu'rafu bihi sahihu awzani syi'ri min fasidiha. Yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut itu dapat diketahui selamatnya atau sempurnanya suatu syair dari kerusakan wazan. Ya, jadi dengan ilmu arud kita mengetahui bahwa suatu syair itu mengikuti wazan tertentu dan selamat dari kerusakan wazan tersebut. Kemudian wa ilmul qawafi, termasuk juga dalam pembahasan ini adalah ilmu al-qawafi. Apa yang dimaksud dengan ilmu al-qawafi? Wa huwa ma yu'rafu bihi ahwalu akhiril abyati asy'ariyyati. Wa huwa ma yu'rafu bihi ahwalu akhiril abyati asy'ariyyati. Yang dimaksud dengan ilmu qawafi adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui keadaan akhir dari bait-bait yang ada pada syair. Kemudian wa hadza taqsimu lil ulumil ladzi dzakara al muallifu manzurun fihi ilal ghayati. Dan pembagian ini, yaitu pembagian ilmu menjadi sesuatu yang doruri, kemudian haji, kemudian taksini, atau fardu ain, fardu kifayah, dan an-nafl, ya, yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, itu manzurun fihi ilal ghayati. Yang dilihat atau diamati adalah tujuannya dalam menuntut ilmu. Wa illa, dan jika tidak, fal ilmu min haitsu innahu ilmun fadilatuhu la tunkaru wa la tudhammu. Maka ilmu apapun yang kalau kita amati dari suatu sisi itu adalah ilmu yang kebaikannya itu tidak diingkari dan juga tidak dicela. Ya, ada ilmu yang mungkin tidak masuk dalam golongan-golongan tersebut, tapi itu tidak diingkari dan dicela ilmu tersebut. Fal ilmu bisyai'in nafi'i aula min jahlihi. Ya, maka memahami atau memiliki ilmu terhadap sesuatu yang memiliki manfaat itu lebih baik daripada tidak mengetahui ilmu tersebut. Secara umum seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Abjadul Ulumi. Ya, pada kitab Abjadul Ulum. Ya, buah karya Muhammad Shadiq Khan ya. Itu pada Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama Safhata Khamsina pada halaman ke-50. Kita kembali ke atas. Kemudian taqsimul ilmi lil imam Syatibi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pembagian ilmu menurut Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Hadza wa qad ra'aitu lil imam Syatibi rahimahullahu kalaman nafisan fi taqsimil ilmi. Demikian dan sungguh saya melihat atau mengetahui bahwa Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala itu memiliki sebuah penjelasan yang sangat berharga mengenai pembagian ilmu. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu ingin menyebutkan bahwa ada penjelasan yang berharga dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengenai pembagian ilmu. Lam yusbaq ilaihi fi nadhari. Yang menurut pandangan saya itu belum ada yang mendahului pembagian ilmu yang seperti itu. Ya. Jadi yang menurut pandangan beliau itu belum ada yang mendahului Al-Imam Asy-Syatibi dalam hal ini. Ra'aitu ikhtisarahu. Dan saya memandang penjelasan yang berharga tersebut itu layak untuk diringkas. Lima fihi minal fa'idati. Ya, karena di dalamnya itu ada faidah-faidah yang berharga. Kemudian kita lanjutkan. Faqad qassama al-imam asy-syatibi al-ilma bi'tibari asalatihi wa faidatihi thalathata aqsamin. Maka sungguh al-imam asy-syatibi rahimahullahu ta'ala itu membagi ilmu, ya membagi ilmu dilihat dari sisi akarnya atau asalnya, dan juga faedah dan manfaatnya, itu beliau membaginya menjadi tiga golongan. Al-awwalu, golongan yang pertama, wa ma huwa min sulbil ilmi. Yaitu ilmu yang dia itu merupakan sulbi dari ilmu. Ya, rusuk dari ilmu. Atsani, kemudian yang kedua, ma huwa min mulahil ilmi. Yaitu ilmu yang itu menjadi sesuatu yang memperindah. Memperindah ilmu. Atau yang menjadi keindahan. Kemudian atsalitsu, yang ketiga, ma laisa min sulbihi wala mulahihi. Yaitu ilmu yang bukan termasuk dalam rusuk dari ilmu dan juga bukan merupakan keindahan ilmu. Ya. Kemudian al-awwalu, pertama, ma huwa min sulbil ilmi. Yaitu ilmu yang masuk dalam sulbi dari ilmu. Fal-awwalu, maka yang pertama, wa huwa ma kana min sulbil ilmi. Yaitu ilmu yang termasuk dalam sulbi dari ilmu. Apa itu sulbi dari ilmu? Wa huwal aslul muta'ammidu. Ya, huwal aslul muta'ammidu. Yaitu ilmu yang asalnya itu adalah dituntut atau diharapkan. Mengapa? Li'annahu lubabul ilmi. Karena ilmu yang masuk dalam golongan ini itu merupakan intisari dari ilmu. Wajauharuhu. Ya, dan yang menjadi pokoknya, ya intisarinya, intinya. Kemudian, wa huwalladzi 'alaihi madarut talabi. Dan di antara ilmu atau ilmu yang masuk dalam sulbil ilmi, itu adalah ilmu di mana menjadi sumbu bagi poros keilmuan. Ya, ilmu-ilmu yang menjadi sumbu bagi poros keilmuan. Wa ilaihi tantahi maqasidur rasikhina. Di mana ilmu-ilmu tersebut itu menjadi tujuan berakhirnya maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Wa huwa ma kana qata'iyan aw raji'an ila qata'iyin. Maka ilmu yang masuk dalam golongan ini adalah ilmu yang qat'i, yang pasti. Atau suatu ilmu yang kembalinya kepada sesuatu yang pasti. Kemudian, wasyari'atul mubarakatul muhammadiyatu manzilatun ala hadal wajahi. Maka syariat yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu menempati kedudukan ini dari sisi ini. Ya, bahwa itu adalah sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Karena semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mengandung kepastian. Ya, karena itu di dalamnya terkandung wahyu. Walidzalika kanat mahfudzatan fi usuliha wa furu'iha. Dan oleh karena itu, ilmu syariat ini itu adalah ilmu yang terjaga. Baik pokok-pokoknya dan juga cabang-cabangnya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maka seluruh syariat ini, syariat yang mulia ini, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hadzan nau'u, dan jenis yang ini, jenis ilmu yang masuk dalam sulbi dari ilmu ini, yarji'u ila hifdzil maqasid. Itu kembalinya itu kepada penjagaan maqasid. Ya. Itu kembalinya ilmu ini itu masuknya ke dalam penjagaan maqasid asy-syar'iyyah. Menjaga atau memelihara maqasid asy-syari'ah. Itu tujuan dari syariat Islamiyah. Allati biha yakunu salahut taraini. Yang dengan tujuan-tujuan syariah tersebut, itu akan terwujud baiknya atau selamatnya kehidupan dua dunia. Ya, allati biha yakunu salahut taraini. Yang dengan penjagaan atau dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat tersebut, itu akan terwujud selamatnya atau baiknya kehidupan dunia dan akhirat. Wahiyat daruriyatu. Maka masuk dalam ilmu yang masuk dalam sulbi ilmu adalah ilmu yang daruri. Walhajiyatu. Dan juga haji. Ya, fardu ain masuk sini. Kemudian fardu kifayah masuk sini juga. Wattahsiniyatu atau wattahsinatu kalau di sini. Mungkin banyak wattahsiniyatu. Dan juga yang termasuk dalam tahsini atau yang nafilah. Wama huwa mukammilun laha. Dan juga apa-apa yang menyempurnakan ilmu-ilmu tersebut. Wamutammimun liatrofiha. Dan juga yang melengkapi segala sisinya. Kemudian wahadzal qismu yamtazu an ghairihi bil umumi walittiradi. Maka golongan ilmu yang masuk dalam sulbi ilmu ini itu dapat dibedakan dengan ilmu yang lainnya karena bil umumi, karena ilmu ini berlaku umum. Walittiradi, dan juga berlaku sama atau seimbang hukumnya. Wathubuti, dan bersifat tetap. Ya, tetap seperti itu ilmunya dari dulu sampai sekarang. Walistimrori, dan juga terus-menerus dan berkesinambungan. Wakaunul ilmi hakiman la mahkuman alaihi. Dan ilmu yang masuk dalam ilmu sulbi ilmu ini, itu kedudukan ilmu tersebut itu menjadi hakim, sesuatu yang menghukumi. Ya. La mahkuman alaihi, bukan menjadi mahkum alaihi, bukan menjadi sesuatu yang dihukumi. Maka semua ilmu yang berkaitan dengan syariah Islamiyah ini adalah sesuatu yang menghukumi. Ya, kaunul ilmu hakiman. Kemudian atsani, kemudian yang kedua, ma huwa min mulahil ilmi, yaitu ilmu yang masuk dalam mulah dari ilmu. Wathani, dan yang kedua, maka namin mulahil ilmi, dan yang masuk dalam ilmu yang masuk golongan mulahil ilmi, wa huwa ma lam yakun qata'iyan wala roji'an ila aslin qata'iyin. Yaitu ilmu yang bukan membahas sesuatu yang pasti, dan juga bukan ilmu yang kembalinya itu kepada sesuatu yang suatu pokok yang pasti. Jadi selama ilmu tersebut bukan membahas sesuatu yang pasti dan tidak kembali kepada sesuatu yang pasti, suatu pokok yang pasti, itu masuk dalam mulahil ilmi. وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي قِيمَتِهِ وَنَفْعِهِ. Maka ilmu yang masuk dalam golongan ini, dari sisi qimahnya, arti pentingnya dan juga manfaatnya, itu tingkatannya di bawah level yang pertama. Ya, di bawah tingkatan yang pertama, tidak sampai derajat sulbil ilmi tadi. وَفِيهِ إِمْتَعٌ لِلنَّفْسِ. Ya, dan di dalam ilmu yang seperti ini, itu terdapat sesuatu yang dapat mencukupi atau memberi kenikmatan kepada jiwa. Bima yashtamilu alaihi, dengan apa yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Ya. Min mulahin, ya, berupa keindahan, watoro ifa, dan juga keajaiban. Kemudian yahtaju ilaihal insanu ba'da kilalidzihni wal badani. Ya, jadi ciri-ciri dari ilmu ini itu imta'un lin nafsi, memberikan kenikmatan kepada jiwa. Ya, dari apa yang terkandung dalam ilmu tersebut berupa mulahin, ya, keindahan, kemudian toro'ifa, dan juga keajaiban-keajaiban. Yahtaju ilaihal insanu ba'da kilalidzihni wal badani. Yang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia setelah penatnya pikiran, ya, letihnya pikiran, dan juga raga. Maka itu selama ilmu tersebut membahas hal tersebut, maka masuk dalam golongan ini. Wa qad dzakara Asy-Syatibi li hadzal qismi amtsilatan katsiratan. Dan sungguh Asy-Syatibi rahimahullahu taala untuk ilmu yang masuk dalam mulahil ilmi ini itu memberikan amtsilatan katsiratan, contoh yang banyak. Apa contohnya? Pertama, al-hikamul mustakhrajatu lil ahkami syar'iyyati. Ya, al-hikamul mustakhrajatu lil ahkami syar'iyyati. Yaitu hikmah-hikmah yang dikeluarkan dari hukum-hukum syariat. Jadi ini membahas hikmah yang dapat dipetik, dapat dikeluarkan dari hukum-hukum syariat. Allati la yuqalu ma'naha. Yang akal itu tidak dapat memahami makna dari syariat tersebut. Contohnya apa? Kakhtisasil wudu'i bil a'dha'il makhsusati. Sebagaimana kekhususan wudu dengan anggota-anggota badan yang khusus juga. Kita mengetahui wudu itu tidak seluruhnya dibasuh. Ya, tidak seluruhnya diusap atau dibasuh. Ada bagian-bagian tertentu yang dibasuh atau juga ada bagian yang diusap. Yang akal ini itu mungkin tidak dapat paham kenapa anggota-anggota badan itu saja yang dipilih untuk wudu. Ya, maka ada yang membahas hikmah-hikmahnya bahwa kekhususan wudu ini demikian. Ya, mengapa yang dipilih itu bagian badan tertentu itu demikian. Kemudian wahai'atis sholati, dan juga akal ini tidak dapat menjangkau mengapa gerakan sholat itu seperti itu. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ada rukuk, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya, akal tidak akan dapat menjangkau. Maka ada yang mencari hikmah dari gerakan-gerakan dari sholat tersebut. Ya, kemudian yang lain watta'annuqi fi istikhrajil hadithi min turukin katsiratin. Atau seseorang itu meneliti dengan sangat teliti takhrij dari hadith. Ya, misalnya ada satu hadith. Ditakhrij, ya, dilihat dari mana saja jalurnya. Kemudian siapa saja perawinya. Kemudian disebutkan dalam kitab apa saja. Min turukin kathirotin, dari jalan yang sangat banyak. La ala qasti tolabi tawaturihi, yang tidak dimaksudkan untuk mencari derajat mutawatir dari hadis tersebut. Misalnya ada suatu hadis yang sudah disepakati bahwa itu mutawatir. Ya, pada tobakoh-tobakohnya itu sudah ada perawi yang jumlahnya banyak yang melebihi syarat dari mutawatir. Ya, maka itu sudah disepakati bahwa hadis tersebut diterima. Namun ada orang yang meneliti hadis yang mungkin bukan mutawatir, yang dia itu kemudian mencari meneliti masing-masing jalur tersebut. Ya, tujuannya memang untuk meneliti, ya, seperti untuk tesis, ya, untuk disertasi, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dalam ilmu ini. Wa min dzalika at-tafri'atu wal 'ilalu fi masailil 'arabiyyati. Dan diantaranya adalah pembagian-pembagian ilmu, ya, ilmu bahasa Arab, karena bahasa Arab itu ada banyak cabangnya, dan juga membahas ilal, ya, membahas ilmu illah yang terkait dengan bahasa Arab, ya, yang menunjukkan sebab. Karena bahasa Arab itu ada illahnya, misalnya kita mengetahui jamak mu'annas salim, ya, muslimatun, itu dalam keadaan marfu'. Mansubnya itu bukan muslimatan, tapi muslimatin. Ya, padahal hukum asal mansub itu dengan fathah. Tapi kenapa jamak mu'annas salim itu mansubnya dengan kasroh? Ya, padahal bisa kita membaca muslimatan, tapi ternyata dibaca muslimatin. Nah, ulama menjelaskan sebabnya. Itu ilmu illah. Wa nahwi dzalika mimma yakunu listighalu bihi min mulahil ilmi la min sulbihi. Dan yang sejenis dengan itu, di mana menyibukkan diri dengan ilmu tersebut, itu termasuk keindahan ilmu, bukan termasuk inti atau pokok dari ilmu yang dituntut. Kemudian kita lanjutkan. Al-thalithu, yang ketiga, ma laisa min sulbil ilmi wala mulahihi. Maka, kelompok ilmu ketiga yang dikelompokkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala adalah kelompok ilmu yang tidak termasuk dalam sulbi ilmi dan juga mulah dari ilmu. Cara mudahnya, kelompok ilmu yang ketiga ini itu tidak termasuk dalam kelompok yang pertama dan juga kelompok yang kedua. Walqismu tsalitsu, kelompok yang ketiga dari pembagian kelompok dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, ma laisa min sulbil ilmi wala mulahihi, yaitu kelompok ilmu yang bukan termasuk dari rusuk dari ilmu dan juga bukan termasuk dari perhiasan atau keindahan ilmu. وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلٍ قَطَعِيٍ وَلَا ظَنِّيٍ, yaitu ilmu yang tidak kembali kepada asal atau pokok yang pasti dan juga bukan yang dhanni, bukan pokok yang berasal dari sangkaan. وَلَا ثُبُوتَ فِيهِ وَلَا اطِّرَادَ, dan di dalam kelompok ilmu yang ketiga ini, itu tidak ada sesuatu yang bersifat tetap. Dan juga tidak ada yang bersifat seimbang atau sama hukumnya. Wala huwa min mulahil ilmi. Dan kelompok ilmu ini juga bukan termasuk kelompok ilmu yang bersifat memperindah. Ya, atau menghiasi. Mengapa? لِأَنَّ الْمُلَاحَ هِيَ الَّتِي تَسْتَحْسِنُهَا الْعُقُولُ وَتَسْتَمْلِحُهَا النُّفُوسُ. Karena yang namanya mulah, sesuatu yang indah atau suatu keindahan, هِيَ الَّتِي تَسْتَحْسِنُهَا الْعُقُولُ. Keindahan merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal. وَتَسْتَمْلِحُهَا النُّفُوسُ, dan sesuatu yang dianggap indah oleh jiwa. إِذْ لَيْسَ يَصْحَبُهَا مُنَافِرٌ, maaf, إِذْ لَيْسَ يَصْحَبُهَا مُنَافِرٌ, sehingga atau sedangkan al-mulah tadi, keindahan tadi, itu tidak akan bersama dengan munafir, sesuatu yang berpenyakit hati atau penyakit hati. Wala hiya mimma tu'adil uluma. Dan juga keindahan ini itu bukan termasuk sesuatu atau golongan yang memusuhi ilmu. Li'annaha dhatu aslin mabniyin alaihi fil jumlati. Karena mulah atau keindahan itu merupakan esensi asal yang sesuatu itu dibangun di atasnya secara keseluruhan. Bi khilafi hadzal qismi. Maka ini berbeda dengan kelompok ilmu yang ketiga ini. Fa innahu laisa fihi syai'un min dzalika. Karena ilmu yang masuk dalam kelompok ini itu tidak ada atau tidak mengandung sesuatu pun dari hal tersebut. Wa mithalu dzalika, dan contoh dari ilmu yang masuk ke dalam kelompok ilmu yang ketiga ini, yang bukan merupakan rusuk ilmu dan juga bukan kelompok yang masuk dalam keindahan ilmu, itu adalah man tahalathul harakatul batiniyatu. Man tahalathu al harakatul batiniyatu. Yaitu suatu ilmu atau pemahaman yang dianut oleh harokat atau pergerakan atau sekte batiniyah. Maka hal yang dianut oleh mereka, yang dianut oleh kelompok batiniyah, itu termasuk dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, apa itu? Man tahalathul harakatul batiniyatu fi kitabillahi ta'ala, yaitu apa yang dipahami oleh pergerakan batiniyah mengenai kitabullah azza wa jalla, ya kitabullah Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Min ta'wilatin batilatin, yaitu berupa takwil yang batil atau sesat. Jadi mereka, pergerakan batiniyah, aliran batiniyah itu memiliki takwil yang sesat terhadap Al-Quran. Tuba'idul Qur'ana an zahirihi. Yang takwil yang sesat tersebut itu menjauhkan Al-Quran dari makna zahirnya. Karena pemahaman mereka itu banyak menafikan zahir dan lebih menerka-nerka apa yang batin, yang tidak terlihat. Dan apalagi pemahaman mereka, wa annahu la sabila ila naili dzalika bi'aqlin wala nadhorin. Jadi menurut mereka, dalam mentakwil kitabullah, atau ilmu untuk mentakwil kitabullah itu tidak dapat diperoleh dengan jalan akal dan juga pandangan. Ya, jadi tidak dapat diperoleh dengan akal dan pandangan, atau mudahnya tidak dapat dipelajari dengan menuntut ilmu sebagaimana yang kita kenal, karena kita menggunakan akal dan nazar dalam menuntut ilmu. Tapi menurut mereka, la sabila ila naili dzalika, tidak ada jalan untuk memperoleh pemahaman tersebut dengan akal dan nazar. Lalu bagaimana? Wa innama yunalu dzalika an tariqit ta'limi minal imamil ma'sumi. Ya, wa innama yunalu dzalika an tariqit ta'limi minal imamil ma'sumi. Bahwa pemahaman atau penakwilan terhadap kitabullah tersebut dari kelompok batiniyah tersebut, itu hanya dapat didapatkan dengan cara belajar langsung kepada imam maksum. Imam yang terbebas dari dosa. Ya, ini adalah keyakinan kelompok batiniyah, bahwa mereka memiliki imam-imam yang maksum, yang terbebas dari dosa. Dan hanya merekalah yang katanya mampu menakwil Al-Qur'an. Au min muallimin yunibuhu. Ya, au min muallimin yunibuhu. atau dari seorang guru yang mendapatkan mandat, ya, atau diberi kuasa oleh imam yang maksum tersebut. وقد كثرت في الأزمنة المتأخرة الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية. وقد كثرت في الأزمنة المتأخرة الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية. Dan di zaman belakangan ini itu banyak. Ya, banyak dakwaan-dakwaan, klaim-klaim terhadap syariat yang semisal dengan apa yang didakwa atau diklaim oleh kelompok batiniyah. Jadi banyak ya aliran-aliran yang kemudian menganggap bahwa pemahaman akan Al-Qur'an itu hanya boleh melalui imam mereka yang maksum. Ya. Seperti itu. Seperti kelompok batiniyah ini. Wa kullu dhalika laisa lahu aslun yubna alaihi. Dan semua pemahaman-pemahaman tersebut itu sebetulnya tidak memiliki asal apapun yang dibangun di atasnya. Ya. Kemudian wala thamarata tujna minhu. Dan juga tidak ada faedah atau buah yang dapat dipetik dari ilmu mereka atau pemahaman mereka tersebut. Bal huwa wabalun ala sahibihi. Bahkan ilmu yang seperti itu merupakan ya, bencana atau malapetaka bagi pemiliknya. Wallahul musta'anu. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. ثم ذكر الشاطبي أنه يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني. Kemudian Asy-Syatibi rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa beliau itu menunjukkan bahwa kelompok ilmu yang pertama itu bisa masuk atau bisa dihitung ya atau dipertimbangkan masuk ke kelompok yang kedua. Jadi yang tadi sulbil ilmi tadi, sulbi dari ilmu itu bisa dihitung sebagai yang kedua, yaitu yang mulakhil ilmu. Wa yatasawwaru dzalika, dan beliau menggambarkan atau memberikan pertimbangan alasan tersebut. Ya, yaitu fi khalti ba'dil ulumi bi ba'din. Yaitu gambarannya bahwa sebagian dari cabang ilmu itu bisa bercampur ya dengan atau berpadu dengan cabang ilmu yang lain. Ya, tidak kemudian selalu berdiri sendiri. Sebagian cabang ilmu itu kadang saling berpadu atau mendukung. Contohnya apa? Kalfaqihi. Ya. Contohnya seorang ulama atau ahli fiqih. Ya bani fiqhahu ala mas'alatin nahwiyatin mathalan. Ya kal faqihi ya bani fiqhahu ala mas'alatin nahwiyatin. Misalnya seorang ulama fiqih yang membangun pemahamannya atau membangun kesimpulan fiqihnya menggunakan permasalahan atau kaidah nahwu contohnya. Maka ini sering kita temui ya atau kadang kita temui bahwa ulama fiqih itu menjelaskan suatu permasalahan atau hukum menggunakan permasalahan nahwu. Ya, menggunakan kaidah nahwu untuk menjelaskan. Karena memang bahasa Arab itu bagian dari agama, bagian dari penafsiran juga. Ya, sebagaimana kita sering ya misalnya membahas mengenai ayat wudu yang sangat terkenal ya, dalam surat Al-Maidah ya ayat 6 yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, wujuha itu mansub wa aydiyakum. Ya, kemudian aidiakum ya jadi Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka basuhlah muka kalian. Ya, wujuhakum berarti maf'ul bihi kan, karena mansub. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, itu mansub juga. Ilal marofiqi, sampai siku. Kemudian, wamsahu biru'usikum. Ya, wamsahu biru'usikum, karena ada bak, jadi majerur. Dan usaplah, ya, usaplah, atau sapulah kepala kalian. Nah, setelah itu apa? Wa arjulakum ilal ka'baini. Ya, kalau kiroah yang sampai kepada kita yang masyhur itu adalah yang wa arjulakum ilal ka'baini. Dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka arjula karena mansub berarti diatofkannya bukan kepada ru'usi, tetapi kepada wujuha dan aidiya. Berarti kaki itu bukan diusap tetapi dibasuh. Nah, misalnya seperti itu. Maka penjelasan seperti itu ya, sering kita temui dalam permasalahan fikih. Fayarji'u ila taqririha kama yuqarriruhan nahwiyyu. Dan ya, para ulama fikih yaitu bergantung pada penentuan ya, atau penyelesaiannya atau keputusan dari permasalahan nahwu tadi ya, taqririha kama yuqarriruhan nahwiyyu. Sebagaimana yang ditentukan atau diselesaikan oleh ulama nahwu. Wa hakadza sa'irul ulumi allati yakhdumu ba'daha ba'dhan. Ya allati wa hakadza sa'irul ulumi allati yakhdumu ba'daha ba'dhan. Demikian juga seluruh ilmu yang saling membantu di antara yang lain. Ya, cabang ilmu itu biasanya saling berkaitan, tidak kemudian terlepas sepenuhnya. Wa qad ya'ridu lil qismi tsani an yasira min ats-tsalitsi. Dan terkadang ya beliau kemudian melanjutkan dan terkadang beliau menunjukkan ya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala bahwa kelompok ilmu yang kedua yang tadi mulahil ilmi yang keindahan ilmu itu bisa menjadi kelompok yang ketiga. Ya, kelompok ketiga itu yang bukan inti ilmu, bukan rusuk ilmu, dan bukan pula keindahan ilmu. Berarti ilmu yang bukan apa-apa. Ya, jadi ilmu yang kedua itu bisa masuk kelompok ilmu yang ketiga. Wa yatasawwaru dzalika. Kemudian beliau memberikan gambaran terkait hal tersebut. Ya, bagaimana itu? Fiman yatabajjahu bidzikril masailil ilmiyyati. Ya, fiman yatabajjahu bidzikril masailil ilmiyyati liman laisa min ahliha. Ya, contohnya itu adalah seseorang yang membanggakan diri atau berlagak ya, berlagak atau mungkin membual dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan ilmiah kepada orang yang bukan ahli ilmu. Ya, barangkali seseorang itu memang punya dasar ilmu, ya mungkin punya dasar-dasar, nah ingin menunjukkan bahwa dia itu berilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi menunjukkan hal-hal yang permasalahan ilmiah supaya mungkin ya terlihat sebagai ahli. Ya. Atau apa? Bisa juga seorang itu yatabajjahu tadi dengan bi dzikri kibaril masaili. Ya. Jadi seseorang itu menyebutkan permasalahan-permasalahan agama yang besar. Liman la yahtamilu aqluhu illa sigharaha. Ya. Jadi menjelaskan permasalahan agama yang besar, yang rumit, kepada orang yang akalnya tidak mampu. Ya, akalnya itu hanya mampu memahami permasalahan agama yang kecil. Ya, jadi mungkin ada orang yang baru mulai belajar Islam, ya, kemudian mulai belajar membaca Al-Quran, mulai belajar fikih dasar, akidah dasar, dan lain sebagainya. Maka kalau seorang guru yang baik ya atau kawan yang baik yang memiliki pemahaman yang sudah lebih baik itu ya menuntunnya sesuai dengan pemahaman orang tersebut. Jadi ya berbicaranya sesuai dengan dasar. Tapi barangkali dia ingin menunjukkan ya berlagak membanggakan diri. Ya, kemudian dia justru menyebutkan bahwa dalam perkara ini itu sangat banyak perbedaan pendapat dalam fikih ini, dalam berwudu. Ya, mungkin menyebutkan semuanya dari Al-Mughni misalnya. Semua permasalahan dibahas kepada orang yang baru belajar berwudu. Ya, ala diddit tarbiyatil masyru'ati. Maka ini berlawanan dengan metode pendidikan yang disyariatkan. Ya, ala diddi at-tarbiyatil masyru'ati. Karena tarbiyah atau pendidikan yang disyariatkan, itu apa yang kita ucapkan itu mengikuti siapa yang kita ajari. Kalau dasar ya kita membahasnya dasar, jangan kemudian membahas permasalahan yang rumit misalnya. Allati sayati insyaallah ta'ala bayanuha. Di mana metode pendidikan yang disyariatkan itu akan datang insyaallah ta'ala penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lamu. Kemudian kita lihat catatan kaki, ya ini undur al-muwafaqatu, ini dapat dilihat di kitab al-muwafaqat, karya al-imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, al-mujallad al-awwala, jilid pertama, safhata sab'in wa sab'ina ila safhata sab'in wa thamanina, halaman 77 sampai halaman 78. Kemudian at-tarbiyatu indal imam Asy-Syatibi, kemudian pada buku atau kitab at-tarbiyah indal imam Asy-Syatibi, Safhata 13, halaman 13. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.